ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kekuatan kepada kita sebagai salah satu nikmat di dalam hidup. Dengan kekuatan ini kita mencoba untuk mengetuk dan membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Namun semuanya itu dengan bantuan dari Allah Jalla Subhanahu. Kita tidak bisa bermodalkan kekuatan lalu kemudian kita mampu untuk membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Tidak sama sekali. Betapa banyak orang-orang yang Allah Jalla wa'ala berikan kekuatan dan kemampuan di dalam hidup, tetapi tidak mampu membuka pintu kebaikan sedikit pun. Mungkin badannya, ototnya besar, kekar, tetapi untuk rukuk dan sujud cuma 2 rakaat atau 4 rakaat atau 3 rakaat, tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat, ternyata untuk membuka pintu ketaatan dan pintu kebajikan, harus di sana ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Inilah dia makna dan rahasia firman Allah Azza wa Jal: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta bantuan. Pengikraran setiap muslim dan muslimah dalam setiap solatnya bahwa semua gerak-gerik yang itu merupakan bentuk pengabdian hanya miliknya Allah Jalla Subhanahu. Dan kita sadar dan meyakini bahwa kita tidak akan mampu untuk membuktikan peribadatan kita kepada Allah Jalla wa'ala sekecil apapun kalau tidak ada isti'anah, bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim dan muslimah, yang telah dibantu oleh Allah Jalla wa'ala untuk membuka kebajikan dan ketaatan. Dia menemukan adanya keringanan di atasnya, menemukan adanya keringanan pikirannya, menemukan langkahnya ringan untuk memenuhi panggilan Allah. Jagalah nikmat ini. Karena nikmat ini adalah besar dalam hidup seseorang. Karena tiadalah kebaikan dunia dan akhirat itu akan diperoleh dan didapatkan oleh siapapun juga kecuali melalui pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Mungkin kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang janji-janji kemuliaan hidup di dunia ini, ternyata itu bagi orang yang dekat dan taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Mungkin kita melewati ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang nikmat yang ada di dalam alam barzakh. Bagaimana nikmatnya orang dibantu oleh Allah, diselamatkan di alam barzakhnya, alam kubur sebelum alam akhirat. Ternyata itu dengan ketaatan di dunia ini yang kita lakukan barakallahu fiik. Kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita menemukan janji-janji yang sangat banyak. Allah bercerita tentang kehidupan akhirat. Allah membongkar tentang bagaimanakah kehidupan surga. Allah Jalla wa'ala kemudian menjelaskan sifat-sifat surga. Wanita-wanita di dalam surga. Kehidupan di dalam surga. Ternyata itu semuanya akan diperoleh dan diraih melalui pintu ketaatan dan kebajikan di dunia ini. Maka bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala membantu dan menolongnya, dia menemukan keringanan untuk melaksanakan ketaatan. Berat kalau misalnya ditempuh dalam kondisi capek badannya ini barakallahu fiik. Belum lagi sudah capek harus menghadapi ujian dan tantangan yang besar padanya. Tetapi ringan dia pikul. Itu semuanya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Jangan disia-siakan. Jangan dianggap enteng dan remeh. Bahwa ini adalah anugerah dan nikmat besar dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi barakallahu fikum. Di negeri yang mungkin jauh dari kota. Di negeri yang mungkin jauh barakallahu fikum dari perkampungan para da'i ila Allah. Kita diperkenalkan sunnah oleh Allah azza wa jalla. Melalui tangan seseorang. Mungkin dua orang. Atau mungkin orang-orang yang mengajak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ringan untuk menerimanya, tidak ada beban untuk kemudian melaksanakannya barakallahu fi konsekuensi sunnah itu. Maka itu adalah nikmat dari Allah Jalla Subhanahu. Bisa kita rasakan, bisa nikmat ini diambil oleh Allah Jalla wa ala, kekar badan kita, peluang banyak, sehat, segar, bugar. Tetapi kita tidak bisa mengetuk pintu ketaatan. Padahal ringan. Yang ketika kita dalam kondisi sakit kemarin, kita sanggup untuk melaksanakannya. Kita sanggup untuk mengerjakannya. Itulah apabila nikmat ini dicabut oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin. Termasuk dari nikmat Allah Jalla wa'ala. Tatkala Allah Jalla wa'ala memilihkan kita, teman-teman yang baik, anak keturunan kita yang baik, sanak famili kita yang baik, yang mengajak kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terkadang barakallahu fikum, ada orang merasa minder punya anak yang soleh, minder punya putri yang menjaga dirinya, menjaga auratnya, menutup barakallahu fikum yang dia tidak memperlihatkannya kecuali kepada sang suami. Minder kita sebagai seorang kedua orang tua. Lebih dari itu barakallahu fikum, kita sebagai seorang suami atau seseorang bapak atau kakak tidak suka dan tidak sudi melihat saudara kita yang berusaha menyelamatkan kita, berusaha menolong kita, membantu kita, mendekatkan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti hidayah belum menyambut kita, barakallahu fi. Berarti rahimani wa rahimakumullah jami'an, taufik dari Allah Jalla wa'ala belum turun kepada kita. Maka oleh karena itu, kita harus berbangga bila kita memiliki putra dan putri yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin bapaknya, umiknya masih kembang kempes ketaatannya, tapi anaknya mau belajar agama Allah Jalla wa'ala, mau belajar Al-Quranul Karim, mau belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesungguhnya kebahagiaan dan kebanggaan. Mari kita dengarkan apa ucapan Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang mungkin kita segenap saudaraku kaum muslimin telah mendengar hadisnya mulai kita mengenal agama, apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Terputus Rasulullah itu. Sudah tidak ada lagi hubungan. Kecuali tiga perkara, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ketiga perkara itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, min sadaqatin jariyatin. Sadaqah jariyah yang terus mengalir pahalanya, barakallahu fi. Misalnya dalil contohnya, seseorang membangun rumahnya Allah Jalla wa'ala. Dia memberikan apa yang dia mampu untuk memberikannya. Dia bantu apa yang dia mampu untuk membantunya. Atau barakallahu fi, kondisikan ada pondok pesantren. Dia membantu apa yang dia bisa membantu keberlangsungan pondok pesantren. Maka itu termasuk dari amal jariah yang akan terus mengalir nilainya di saat kita telah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dan berada di alam barzah. Sudah tidak ada lagi sesungguhnya hubungan kita dengan orang yang sedang hidup. Tidak ada lagi barakallahu fi. Tetapi dikecualikan ada tiga hal yang terus menyertai dan yang terus kita bisa memetik hasil dan nilainya. Amal jariah, barakallahu fikum. Yang kedua, au amal au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Kita mencoba untuk mendidik anak-anak kecil mulai dari membaca Al-Quran Karim sampai dia bisa membaca Al-Quran. Lalu kemudian kita ajarkan kepadanya ilmu bahasa Arab atau yang semisalnya ilmu fikih, ilmu akidah. Lalu diambil manfaatnya. Maka selama orang ini mengambil manfaatnya, lalu diamalkan, kita sebagai guru mendapatkan nilai dan pahala terus mengalir. Tatkala kita berada di liang lahat, barakallahu fikum. Subhanallah. Berarti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak akan merugi. Orang yang mengamalkan ilmunya dan menyampaikan ilmunya tidak akan merugi, barakallahu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nilai kebanggaan hidup bagi seorang bapak dan ibu bisa dia memiliki anak putra putri yang soleh dan soleha, yang akan bisa mengingat, yang akan bisa mengirimkan, yang akan bisa mendoakan kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullah. mungkin kita akan bertanya, apakah khusus doa saja ia akan sampai? Jawabannya tidak. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa segala macam bentuk ketaatan yang dilakukan oleh sang anak, kedua orang tua itu mendapatkan bagian di dalam hidupnya. Allahu Akbar. Lalu apa ruginya kita memiliki anak yang soleh dan anak yang putri yang soleha? Tidak ada. Namun itulah jiwa minder yang ada pada kedua orang tua kita. Di saat anaknya itu tampil menjadi anak yang benar agamanya, putri yang lurus dia beragama, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentu satu hal yang saya akan sampaikan melalui majlis ini dan saya melihat adalah penting barakallahu fi, apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam terkait dengan anak kita. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di sahihaihima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi أو ينصرانه أو يمجسانه. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci. Alal fitrah, di atas kesuciannya. Lalu siapa yang akan merusak kesucian ini? Siapa yang akan menodai yang suci ini? Siapa yang pertama kali akan menggoreskan tinta pada yang putih bersih tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Allahu Akbar. Yang akan menjadikan dia Nasrani dan yang akan menjadikan dia majusi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya besar usaha dan pengaruh kedua orang tua dalam pendidikan sang anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalaupun terjadi kemurtadan, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasoro atau Majusi, itu ulah dari kedua orang tuanya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa mayoritas kerusakan pada anak tersebut disebabkan oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Anak kita kok sulit setelah dewasanya dibimbing, diarahkan menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Perhatikan, siapa yang pertama kali yang menodai kesucian di saat dia suci? Sebelum diakil baliknya, kita sebagai kedua orang tua tidak pernah memperhatikan agamanya. Kita biarkan hidup barakallahu fikum dengan kemewahan, dengan berpoya-poya. Kita berikan apa yang dia maukan. Mau game, mau televisi, mau ini, mau itu. Kita siap untuk memberikannya. Sama sekali tidak ada dukungan sama sekali. Barakallah. Setelah kemudian dia beranjak dewasa, yang tadi kita bentuk jiwanya, barakallah itu, di atas tontonan, tontonan yang terkadang memalukan. Malu kita untuk melihatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, dia tampil menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bercerita, seorang anak, seorang bapak marah terhadap anaknya karena anaknya itu tampil menjadi orang yang durhaka kepadanya. Sang anak memberikan balasan, bukankah dulu anda wahai sang bapak yang anda durhaka kepadaku, maka sekarang saya durhaka kepada engkau karena perbuatan engkau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Hadis ini mengingatkan, menegur kita sebagai kedua orang tua untuk benar-benar menjaga amanat Allah Jalla wa'ala. Anak itu, laki ataupun putri, itu merupakan sebuah amanat dari Allah Jalla wa'ala. Kita tahu, yang namanya berkhianat, apabila kita tidak menjaga amanat ini, kita sia-siakan, maka kita berkhianat kepada Allah Jalla Subhanahu. Kalau saja kita diberikan amanat kepada oleh teman kita sendiri, lalu kita sia-siakan, betapa malunya kita kalau kita diketahui menyia-nyiakan amanat tersebut. Tidakkah kita pernah merasa malu bila kita menyia-nyiakan amanat Allah Jalla Subhanahu? Tentu kita akan lebih malu lagi segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kita, barakallahu fikum, bagaimana kedudukan kedua orang tua sebagai teman pertama kali bagi sang anak yang akan merobek, yang akan mencetak, yang akan mewarnai yang putih bersih tersebut sesuai dengan kemauan kedua orang tua. Mulai dari seorang ibu gemar ya, nyanyian wanita-wanita penyanyi yang telanjang bulat. Maaf. Senang. Lalu kemudian namanya sudah terkenal. Sang ibu punya anak putri. Kepingin namanya itu mirip seperti penyanyi tersebut. Diberikanlah nama Elvi Sukaisi atau siapa lagi. Ya, nama-nama barakallahu fikum. Berarti sang ibu sudah punya idola di dalam hidupnya. Idolanya bukan lagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi wanita-wanita yang salehah. Bukan lagi wanita-wanita para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in. Idolanya adalah seorang penyanyi yang mungkin berada di Jakarta atau di mana. Karena itu merupakan idolanya. Anak putri yang lahir diberikan nama sama. Apakah cukup hanya mirip kesamaan dari nama? Jawabannya tidak. Yang namanya idola, dia akan mengikuti dari penampilannya, dari bentuk rambutnya, dari make up-nya, dari pakaian-pakaiannya, wal'iyadu billah. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita semuanya. Yang namanya idola. Maka dia berusaha untuk ingin mencontohi. Beli pakaian yang mungkin tidak ada di salogata yang mirip. Tidak ada yang pas seperti itu. Tapi yang mirip-mirip dibeli. Dipastikan anaknya mulai semenjak kecil. Barakallahu fi. Lalu siapa yang mencetak kerusakan anak itu pertama kali, kalau bukan kedua orang tuanya? Oleh karena itu, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaupun terjadi kemurtadan dan kesyirikan, tiba-tiba anaknya kok nikah sama orang barakallahu fikum Hindu misalkan, ternyata anak putrinya nikah sama laki-laki Nasara misalkan, lalu kemudian murtad putrinya, murtad anaknya, maka itu karena ulah kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, walhamdulillah, Allah Azza wa Jal memberikan kita saudara-saudara kita, ada yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencoba hal itu pada dirinya, dia praktikkan pada dirinya, dia praktikkan pada istrinya, dia praktikkan pada anak-anaknya. Bukankah itu kebanggaan sesungguhnya? Tapi terkadang menjadi cemoohan, menjadi bahan ejekan, menjadi bahan olokan, orang terbelakang, orang mundur, orang tidak tahu perkembangan, orang tidak tahu kemajuan, orang tidak tahu modern. Wah, disebutkan kata-kata Lalu ketika terjadi sesuatu yang semuanya benci, anak wanitanya maaf-maaf, kemudian hamil di luar nikah. Baru kemudian sadar, meneteskan air mata dalam kondisi ingin menutup rasa malunya. Lalu dia ingin menikahkan dalam kondisi hamil wal-iyadzubillah, dosa di atas dosa. Siapa yang salah? Apakah anak yang harus kita jadikan kambing kita? Atau kita sebagai kedua orang tua mencoba untuk melakukan tinjauan ulang pada pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga memberikan pelajaran dan pengajaran kepada kita, yaitu bahayanya dalam pertemanan, barakallahu fikum. Bahayanya dalam sebuah pertemanan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu, wahai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu untuk hidup bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tetapi mereka itu selalu menengadahkan tangannya kepada Allah Jalla subhanahu. Mereka orang-orang yang taat. Mereka orang-orang yang seluruh hidupnya bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak punya harta benda yang banyak. Mereka tidak memiliki kedudukan. Tidak ada janji-janji kemuliaan yang mereka miliki untuk engkau diberikan, untuk mereka berikan kepada engkau. Tidak ada. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilquduri wal'afi yuriduna wajha. Tidak ada yang mereka inginkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kecuali wajah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu, wahai Rasul Allah, untuk berteman bersama mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang miskin, namun mereka tunduk dan patuh kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hadis itu mengingatkan kepada kita firman Allah Jalla wa'ala tersebut. Mungkin kita mencoba untuk mengkaji kembali, kita sampai kepada surah Al-Kahfi. Allah Jalla wa'ala bercerita tentang pemuda yang beriman. Pemuda tersebut, barakallahu fikum, di tengah-tengah kekufuran dan kekafiran, sampai kemudian masuk ke dalam gua. Allah Jalla wa'ala abadikan peristiwa itu. Dan di sana ada makhluk yang tidak berakal, yang menyertai pemuda-pemuda yang beriman ini. Ada makhluk yang tidak berakal, maaf, termasuk makhluk yang najis, barakallahu fikum, yaitu anjing yang menjaga pintu gua, rahimani wa rahimakumullahu jalla. Pelajaran yang kita diberikan oleh ulama kita. Kalau saja anjing yang tidak berakal dan kedudukannya rendah bisa terangkat menjadi sesuatu yang punya kedudukan karena teman-temannya yang beriman, bagaimana jikalau kita ini seseorang yang berakal? Tentu bisa kita memiliki teman-teman yang benar-benar selamat jalannya, maka kita akan mendapatkan getah rahimani wa rahimakumullahu jami'. Fabarakallahu fikum. Pelajaran yang amat sangat penting di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala rahimallahu abdan. Al-Imamu Ahmad dalam Tabaqat Al-Hanabilah mengatakan, rahimallahu abdan qala bil haqqi wattaba' al athara wa tamassaka bis sunnati wa qtada bis salihin wa janaba ahla al bid'i wa taraka mujalasatahum ihtisaban wa talaban lil qurbati minallah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dengarkan baik-baik bimbingan ulama-ulama, karena ini sesuatu yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam pengaruh pergaulan kedua orang tua kita, sampai-sampai kalaupun terjadi kekufuran menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu disebabkan karena hasil cetakan dan hasil pengaruh besar kedua orang tua kita. Kalau demikian barakallahu fiik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Allah jalla wa ala mengangkat qudwah kita Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam untuk menyabarkan dirinya hidup bersama orang-orang yang lurus agamanya, taat beribadah kepada Allah. Mereka dari kalangan fuqara dan masakin. Apa yang akan dijanjikan oleh mereka dari sisi duniawi? Jadi, mereka tidak memiliki dunia untuk kemudian Anda dekat kepada mereka lalu mendapatkan imbalan yang besar. Sama sekali tidak, barakallahu. Allah menyuruh nabinya untuk bersabar bersama mereka-mereka di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Kedua, kita tadi menyebutkan tentang bagaimanakah makhluk yang najis yang diambil faedah oleh ulama-ulama tentang termasuk Syekh Saleh Fauzan di dalamnya, sampai mendapatkan nama yang baik dan diungkap di dalam Al-Quran oleh Allah karena dia berteman dengan orang amanu, fitiyah, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kita manusia yang berakal ini, jikalau teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang menyelamatkan kita, teman-teman kita yang mustaqimin, yang istiqamah, tentu kita akan bisa memetik dampak pertemanan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba. Doa. Allah merahmati seorang hamba di saat dia berkata yang benar. Untuk mengerti bahwa diri kita ini berkata yang benar, kita harus berilmu tentang kebenaran. Karena betapa banyak orang-orang yang ingin memperjuangkan kebenaran, tetapi tidak dengan jalannya, hai jalan kebenaran itu. Mungkin dengan cara berdusta. Mungkin dengan cara mengada-ngada. Padahal dia ingin memperjuangkan kebenaran, tetapi tidak dengan jalan yang benar, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rahimallahu 'abdan qala bil haqqi, yang dia keluarkan kalimatnya adalah kalimat hak. Tidak ada dusta pada dirinya dan tidak ingin membela kedustaan, barakallahu fik. Yang dia keluarkan adalah apa yang dia telah ketahui dari ilmunya. Kalaupun berita, maka benar-benar berita itu adalah kuat riwayatnya, dia dengar dari ini. Kalimatnya demikian. Itu adalah al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak mengada-ngada, barakallahu fik. Dia tidak kemudian memfitnah orang lalu kemudian berdusta dan mengada-ngada dengannya. Abadan. Kalau sekiranya dia mengada-ngada atas nama kedua orang tuanya, wah ibuku begini, padahal tidak demikian. Guruku begini, padahal tidak demikian. Temanku begini, padahal tidak demikian. Maka bagaimana mungkin akan diberikan rahmat orang yang tidak jujur di dalam berkata dan berucap. Rahimallahu 'abdan qala bil haqqi. Makanya kita melihat bagaimana para pendahulu kita yang saleh benar-benar kebenaran itu diletakkan di atas dirinya sendiri. Tidak kemudian dia mengangkat kepribadiannya di atas al-haq itu, atau mengangkat gurunya di atas kebenaran, atau mengangkat alimnya di atas kebenaran, atau mengangkat ulama'nya di atas kebenaran. La abad. Itulah manhaj para pendahulu kita yang saleh. Sehingga siapapun yang salah dan menyelisihi kebenaran, dia tidak segan-segan Al-Imam Al-Harawi, Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan Syekhul Islam, ayat maksudnya Al-Imam Al-Harawi adalah Habibun ilaih, orang yang paling kita cintai. Tetapi kebenaran itu, orang yang kita cintai, tetapi kebenaran itu adalah yang paling kita cintai. Subhanallah. Pelajaran penting bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar membiasakan lidah ini tidak berucap kecuali yang benar. Jangan mengada-ngada. Jangan berdusta. Jangan barakallahu fikum Anda menukilkan ucapan sementara Anda tidak punya dasar, tidak punya riwayat yang benar. Jangan. Itu bukan jalan kita dididik oleh para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah. Bila kita terjatuh di dalam mengada-ngada, terjatuh di dalam berdusta, bagaimana mungkin Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berdusta abadi? Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Maka doa Al-Imam Ahmad rahimahullah agar mendapatkan rahmat kepada seseorang yang berucap, yang diucapkan adalah kalimat al-haq. Kedua, wastaba'a al-athara wa tamassaka bis-sunnah. Dia barakallahu fikum mengikuti asar, riwayat-riwayat barakallahu fikum dari para pendahulu kita yang saleh. Kita sering menyebutkan barakallahu fi para pendahulu kita yang saleh benar-benar berada di atas tauladan dan akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang sangat-sangat lembut. Mereka orang yang sangat barakallahu fikum memperhatikan kebijaksanaan di dalam berdakwah. Namun kelembutan dan kebijaksanaan ini tidak menyebabkan mereka lalu tidak memiliki ketegasan di dalam memegang prinsip agamanya. Mereka tegas barakallahu fikum. Tidak kemudian barakallahu fikum alasan ingin hikmah, ingin bijaksana, padahal dia tidak memiliki kemampuan. Barakallahu fik. Sampai menghancurkan sikap tegas manhaj ini rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu juga sebaliknya. Seseorang yang memiliki sikap tegas, maka harus diabari dan diiri dengan akhlak dan ada kelemah lembutan barakallahu fik. Kalau sekiranya Anda sudah memiliki sifat kelembutan di dalam berdakwah, barakallahu fikum, dan Anda tegak di dalam bermanhaj, Anda dimusuhi, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan segala-galanya? Kalau menurut kita yang beriman, tidak ada peluang lagi untuk mereka mencari barakallahu fikum menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah perjalanan kebenaran. Oleh karena itu, semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam doa Al-Imam Ahmad rahimahullah. Allah merahmati orang yang mengikuti al-athar, hadis-hadis dan riwayat, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtada bis-salihin. Dan dia meneladani orang-orang yang soleh di dalam hidupnya. Dia teladani barakallahu. Dia melihat. Dan dengan ilmunya dia bisa membaca. Jangan sampai kita bertambah ilmunya kok semakin jauh kita dari orang-orang yang soleh. Yang kita menyadari bahwa orang soleh ini mulai dari awal kita mengenal dakwah ini, dia yang menjadi terdepan. Dia yang mengingatkan kita. Dia yang menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah tentu setelah Allah. Dengan bimbingan-bimbingan dari malapetaka, dari mara bahaya. Soleh. Sampai pada hari ini kita mengenal dia soleh. Lalu kemudian, kita tega meninggalkan orang-orang soleh tersebut. Yang mereka membimbing kita barakallahu fikum. Kenapa kita tinggalkan? Karena ada ketidakcocokan kita dengannya. Ada tidak cocok kita ini, jiwa kita, dengan bimbingan orang soleh ini. Kita serta-merta meninggalkan orang soleh, lalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Gak cocok. Merugi Anda, merugi kita barakallahu. Sungguh Anda tidak akan terjatuh dari satu lubang lalu kemudian ke lubang yang lain. Anda nanti akan terjerongkok pada akhirnya kepada kubuangan hizbiyah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang menakutkan. Karena orang-orang soleh yang kita kenal, mulai dari kita mengenal dakwah ila Allah azza wa jalla, yang kita dididik adalah kembali kepada sunnah. Tidak ada kalimat yang mengajak kita untuk kemudian barakallahu fikum ta'assub kepada diri. Tidak ada. Tetapi mereka mengajak kita, masya Allah, orang-orang soleh, yang kita maksudkan orang-orang soleh di sini, ulama-ulama kita di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala, jelas langkahnya dari awal sampai kemudian detik-detik ini, bahkan mungkin bisa kita mengatakan pada sisa-sisa umur kita dan detik-detik dia dipanggil oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan mereka. Tidak lagi meneladaninya. Kita mencoba untuk mencari lain lagi. Barakallahu fikum. Kita tidak mungkin akan mencari yang lain yang bertentangan dengan kemauan kita tadi. Tidak mungkin. Mesti kita akan mencari orang yang akan mendukung kemauan kita. Sesuai dengan kemauan kita. Ini malah petaka besar yang sudah menimpa kita rahimani wa rahimakumullahu jami'. Maka barakallahu fikum. Saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan segenap akan ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah, iqtida, mengambil tauladan kepada mereka-mereka yang saleh, yang mereka kita tahu kesolehannya dari awal mereka mustaqimin pejuang dakwah ini, min ulama ina sunnah. Tiba-tiba kita baru datang belakangan barakallahu fikum, baru orang hidup ingusan. Dalam bahasanya masyarakat kita, kita sudah kemudian meninggalkan mereka-mereka yang soleh, yang menjadi pembimbing guru kita, yang menjadi tempat rujukannya guru kita, ustaz-ustaz kita. Kita juga ikut terbawa karena tadi perasaan tidak enak barakallahu. Berusaha mencari lagi siapa kira-kira yang akan bisa. Apakah usaha kedua sekarang ini akan sama dengan usaha yang pertama dia mencari kebenaran dan mencari pembimbing? Jawabannya tidak. Kalau sekarang sudah ada alat untuk dia mengoreksi, kalau ternyata sang orang soleh ini tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia tidak segan-segan untuk menolaknya. Cari lain lagi yang sama, yang mendukung, yang sejalan dengan dia. Bukankah ini mara bahaya di dalam bermanhaj barakallahu? Mana bahaya rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qasada bis-salihin. Allah akan merahmati seorang hamba di saat dia meneladani orang-orang yang saleh rahimani wa rahimakumullah jami'. Siapa kira-kira yang pertama kali masuk dalam ucapan Al-Imam Ahmad, orang-orang salihin? Kalau bukan warasatul anbiya'i, para pewaris para nabi, itulah dia ulama yang mustaqimin, yang istiqamah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad mengatakan, wajanab ahlal bid'ah. Allah merahmati seorang hamba yang berusaha menjauh dari ahlul bid'ah. Tidak kemudian duduk bersama mereka. Apa yang dia niatkan di dalam sikapnya ini? Berucap al-haq, meneladani orang-orang soleh, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diinginkan kecuali mencari kedekatan dari Allah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dia harapkan. Karena tidak mungkin seseorang akan sampai kepada Allah jalla wa ala. Dia memperjuangkan kebenaran, tetapi jalannya tidak lagi dengan jalan kebenaran. Tidak mungkin akan menyampaikan dirinya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Al-imam al-allama Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min sa'adatil abdi أن يتخذ له إخوان صدق ممن له علم ودين ويذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. Kata Al-Alama Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, cucu dari Al-Syeikh, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, termasuk dari kebahagiaan seorang hamba, min sa'adatil abdi, ayat ta'idha lahu ikhwana sidq, dia menjadikan temannya-temannya yang jujur, barakallahu. Kata beliau, termasuk dari tanda kebahagiaan seseorang, ini ulama sunnah yang memberikan bimbingan kepada kita. Termasuk dari tanda kebahagiaan seseorang hamba, dia menjadikan temannya adalah teman yang jujur di dalam hidupnya. Subhanallah, ikhwana fillah. Mimman lahu ilmun wa din. Dia memiliki ilmu dan memiliki agama. Teman kita yang jujur ini. Coba lihat. Kalau kita punya teman jujur tapi enggak punya ilmu dan agama. Sebentar kejujuran itu diperlihatkan, nanti berkhianat. Barakallahu fiik. Lebih jelek lagi. Kalau orang punya ilmu dan agama tetapi tidak punya kejujuran. Ini lebih berbahaya pertemanan dengannya. Lebih berbahaya, barakallahu fiik. Dia punya ilmu, punya agama, tetapi tidak memiliki kejujuran di dalam beragama. Ini teman yang sangat-sangat berbahaya. Kalau saja, barakallahu fiik. Orang bujur tadi, tidak punya kejujuran, bahayanya teman. Bagaimana lagi orang berilmu dan orang beragama, tapi tidak punya kejujuran. Akan lebih pintar nakal dibanding dengan orang bodoh. Akan lebih pintar menyembunyikan hatinya, niatnya, tujuannya dibanding dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh tidak mungkin punya kemampuan. Pokoknya apa yang dirasa, dia segera untuk kemudian ingin membuktikannya. Pokoknya saya. Tapi orang yang berilmu dan orang yang punya agama tapi tidak punya kejujuran, dia menyembunyikan dirinya, yang lain maju. Dia menyembunyikan barakallahu fikum dirinya, maka yang lain disuruh maju, memberikan pembelaan, memberi, padahal dirinya itu barakallahu fikum tidak punya kejujuran. Namun perlu diingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan, apa yang tersembunyi pada diri seseorang pasti akan muncul melalui goyangan lidahnya dan juga melalui raut mukanya. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka apa yang tersembunyi dan disembunyikan oleh seseorang akan nampak apabila ujian dan cobaan itu turun. Allah Jalla wa'ala telah memperlihatkan kepada kita peristiwa demi peristiwa di dalam mengikuti dakwah Salafiyah. Apa yang tersembunyi barakallahu fikum dulunya terbongkar dengan adanya ujian dan cobaan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita barakallahu fikum kekuatan dan kelurusan di dalam menghadapi berbagai macam ujian di dalam dakwah itu. Ila Allah Jalla subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakum Allah. Beliau mengingatkan, teman Anda yang baik, yang itu merupakan tanda kebahagiaan engkau adalah Anda berteman dengan orang yang punya ilmu dan agama, dia punya kejujuran. Tidak ada di dalam benak hatinya ingin menginginkan kepada diri engkau penyimpangan, penyelewengan untuk mendukung dia, untuk mendukung temannya, untuk mendukung siapa. Tidak ada, barakallahu fiik. Yang ada adalah bimbingan kepada engkau atau bimbingan untuk engkau menuju sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dipandu oleh para waratsatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi yang istiqamah, yang salihin, dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Okay. Beliau mengatakan, teman yang jujur, yang punya ilmu dan agama, dia akan mengingatkan engkau bila lupa. tidak memanfaatkan kelupaan engkau. Mungkin belum sampai kepadanya, kepada anda sesuatu. Dia punya barakallahu fikum niatan bagaimana caranya orang ini masuk dalam syubhat yang ini yang ada di otaknya. Dia datangi, dia sabari, dia layani. Pokoknya sudah, jangan sampai anda tidak jujur di dalam menemani saudara anda. Maka kejujuran itu mahal. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kapan saja seseorang itu berdusta, Allah pasti akan menampakkannya barakallahu fikum. Kalaupun mungkin dia bersembunyi di rumahnya, bersembunyi barakallahu fikum, mendoktrin seseorang, tidak ada yang melihat, Allahu Jalla wa'ala pasti akan memperlihatkannya barakallahu. Allahu Jalla wa'ala pasti akan memperlihatkan kejelekan yang kita sembunyikan atau yang disembunyikan oleh siapapun juga. Kalau anda benar-benar ingat tentang hak, anda mengerti ilmu, dia tampil menjadi pembela anda. Pembela di atas ilmu barakallahu. Dia memberikan pembelaan kepada anda, bantuan kepada anda, masya Allah, tabarakallah. Ketika dia lupa, dia yang tampil mengingatkan temannya. Ketika temannya ingat, dia tampil untuk memberikan bantuan dan pembelaan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Lalu kemudian, Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, fima awsa bihi alayya Ali ibn al-Hasan al-Sulami. Di antara wejangan dan nasihat Ali ibn al-Hasan al-Sulami qala, alaika bi killatil kalami yalinu qalbuka. Hendaklah engkau menyedikitkan ucapan, niscaya hatimu itu akan lembut. Hei maknanya, apa kemudian kita menyedikitkan ucapan terkait dengan al-haq? Bukan itu yang dimaksud. Anda berbicara yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ketika anda menyedikitkan berbicara, yalinu qalbuk, akan lembut hatimu. Karena goyangan lidah itu amat sangat berbahaya barakallahu. Beda dengan organ-organ tubuh lain yang digerakkan. Tangan, bila akan memukul, bisa ditahan. Tapi bila lidah, kalau sudah bergerak dan bergoyang. Bagaimana ya Aba Khadijah? Goyangkan lidah, rem tiba-tiba. Gimana? Berat apa sulit? Hah? Kenapa kok sulit? Karena mengikut hawa nafsu. Beda kan? Kalau ini punya tulang, bisa bergerak. Tapi kalau lidah kita sangat lembek. Jadi kalau sudah digoyang, sudah sulit untuk direm. Makanya bahaya yang muncul dari lisan itu luar biasa. Sampai para ulama menulis kitab apa tulisan bahaya-bahaya lisan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering kita berjumpa dan bertemu yang tadinya saudara kita, masya Allah, yang dia berjalan di atas manhajul haq, tiba-tiba mendapatkan bimbingan dan arahan yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sama dengan kemauannya. Lisan ini barakallahu fikum sulit untuk kemudian dijadikan menyembunyikan apa yang ada pada diri kita ini, mesti akan nampak barakallahu fikum. Karena gampang digoyang ini lisan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang disembunyikan mesti akan nampak melalui goyangan lidah kita. Rahimani wa rahimakumullah. Ada orang datang barakallahu fikum ke tempat antum dengan membawa ya surat atau apa namanya? Permintaan dana di bawah. mulai cerita antum perhatikan lidahnya luhur ke timur, ke barat, oh ini bohong orang ini. Keluar barakallahu fiik. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada yang akan bisa mengikat lidah kita ini kecuali taqwallahi azza wa jalla. Ketakwaan kita kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sedikit takwanya, temannya saja ditipu. Temannya saja didustakan. Temannya saja barakallahu fikum difitnah. Bagaimana lagi kalau sampai, kalau itu dosa, bagaimana lagi kalau sampai dia memfitnah orang-orang saleh, memfitnah alim ulama barakallahu fikum, menjatuhkan tanpa alasan. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kita maksudkan di depan, bahwa apa yang tersembunyi pada diri kita ini mesti akan terlihat dari lidah kita. Antum bersabar. Sabar sudah. Kalau melihat ada orang yang kok perbuatannya ya lain sendiri, nyeleneh barakallahu fiik, sebentar akan muncul dari lidahnya, akan muncul dari sikapnya, akan anda ketahui, oh ternyata inilah orangnya yang dia sembunyikan di dalam dirinya barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, itulah nilai kejujuran di dalam berilmu dan beragama. Ulama kunas salaf ridwanullah alaihim ajma'in mendidik kita akhlak yang agung dan mulia ini, menjadi orang yang jujur dalam semua hal. Termasuk dari buah kejujuran kita adalah ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, ketika kita dinasihatkan oleh siapapun juga, walaupun dia adalah murid kita, walaupun dia adalah anak kecil, tapi ketika kita salah dan keliru, tidak ada kata dan kalimat yang keluar jazakallahu. Itulah akhlak bimbingan ulama-una barakallahu fikum. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala mendidik kita dengan akhlak yang agung dan mulia. Siapapun yang mengingatkan beliau, walaupun itu adalah santrinya, anak kecil, beliau tetap mengatakan jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Apakah kemudian rendah martabatnya? Orang yang jujur untuk mengakui dirinya salah, direndahkan martabatnya oleh Allah, atau kemudian diangkat? Tentu jawaban kita semuanya diangkat. Dari mana pengangkatan itu? Di saat kita memiliki jiwa kejujuran barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, bukan berarti kita tidak berbicara terkait dengan al-haq. Terus kita berbicara. Alaika bitulis suh tablikul warah. Hendaklah engkau pertahankan, jaga, pelihara dirimu untuk banyak diam. Tamlikul wara'ah. Anda akan memperoleh jiwa wara'ah. Ya, diamnya tetapi tetap jujur. Jangan sampai diamnya ada sesuatu yang kita sembunyikan. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena ahlul batil, orang yang salah dan keliru itu orang tidak bisa diam. Ya. Tidak mungkin dia akan bisa diam. Dia akan berusaha mencari barakallahu fi. Dia bersemangat untuk menyebarkan yang tadi itu merupakan kekeliruan dan kesalahan. Sementara subhanallah, mereka-mereka yang berada di atas al-haq biasa, ia menyampaikan al-haq bila bertemu, bila diminta, ya, bila barakallahu fikum ada kesempatan. Tetapi ingat, orang yang sudah tertuhankan oleh hawa nafsunya tidak punya kesabaran lagi, tidak punya sabar. Antum lihat sejarah barakallahu fikum, mereka-mereka yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya tidak punya kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun mereka diam di suatu tempat barakallahu fikum, karena menunggu sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, tidak sanggup menampakkan taringnya, kekuatannya. Kenapa? Karena kekokohan alim min ulama sunnah. Tapi ketika yang ditakuti sudah meninggal dunia, kelihatan jati dirinya barakallahu. Fitnah pertama kali menimpa negeri Yaman, fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Dia menyembunyikan barakallahu fikum hizbiyahnya di masa Syekh Mukbir rahimahullahu taala masih hidup. Ketika wafat Syekh Mukbir rahimahullah, qala zahaba zamanul khauf. Telah hilang masa-masa ketakutan. Ua menampilkan tarinya. Sampai kemudian ulama yang paling sabar terhadap dirinya, Syekh Rabi barakallahu fikum, dalam pengakuan Abul Hasan rahimani wa rahimakumullah, yang sabar untuk kemudian lewat telepon mengingatkan bertahun-tahun, karena kejahatan ini sudah tidak bisa lagi barakallahu fikum diperbaiki, beliau mengeluarkan dan menyebarkan rahimani wa rahimakumullah. Demikian sabarnya ulama kuna barakallahu fikum untuk memberikan bimbingan kepada ahlu sunnati wal jamaah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sehingga jangan sekali-kali ulama kita jadikan sasaran ketidakterkan hati kita ini untuk kita mencelanya, menjatuhkannya. Faya akhi, kalau anda seudzon kepada alim yang istiqamah di atas manhaj ini, pada diri anda lebih seudzon lagi. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Saya ingatkan barakallahu fikum li ikhwani fillah, karena pentingnya. Kemudian beliau menyebutkan, wala takunanna harisan ala dunia. Jangan kalian rakus terhadap dunia. Wala takun hafidan takun sari al-faham. Jangan anda menyembunyikan sifat hasad. Kalau anda tidak punya jiwa hasad, anda akan diberikan pemahaman yang cepat oleh Allah Jalla Subhanahu. Tapi kalau anda punya jiwa hasad, anda sulit untuk memahami sesuatu yang paling gampang dan paling mudah. Rahimani wa rahimakumullah. Wala takun hati dan takun syari al-fahmi. Jangan anda menjadi orang yang punya jiwa hasad, lalu kemudian anda akan mendapatkan pemahaman yang cepat. Nasihat beliau berikutnya, wala takun ta'anan tanjah minas sayyid min alfunin nas. Jangan anda menjadi orang yang suka mencela, suka mencaci maki. Barakallahu fi. Ya. Anda akan selamat dari lisan-lisan manusia. Kip yang dimaksud, anda jangan suka mencela, meremehkan, mengentengkan orang lain. Orang lain tidak punya arti di hadapan itu. Rendah sama sekali. Barakallahu fi. Sampai jangankan orang di bawah anda punya arti. Orang yang berilmu, yang itu selevel dengan guru anda, tidak punya arti di hadapan anda. Jangankan yang itu punya arti, ulama yang memberikan bimbingan tidak punya nilai di hadapan anda. Anda caci maki, ya akhi. Kamu menyangka akan selamat dari lisan-lisan orang? La abad. Kalau anda sampai memakan atau mencela barakallahu fikum daging yang beracun, anda makan karena dengan mencelanya, sebentar lagi orang-orang akan tahu siapa anda barakallahu. Dia akan tahu rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan anda menjadi ta'an, mencela rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Wa kun rahiman takun muhabbiban ilan nas. Jadilah engkau punya jiwa penyayang, maka engkau akan menjadi orang dicintai oleh manusia. Warudah, ridalah engkau bima qasama laka minar rizki takun ghaniyan. Ridah, terima maksudnya. Apa yang Allah berikan engkau dari rezeki, maka anda menjadi orang yang kaya kesungguhnya. Anda ridah apa yang Allah berikan buat diri anda. Anda punya barakallahu fikum kebun, subhanallah, dijaga, dipupuk, diolah, datang panggilan Allah, dia ingin mendapatkan barokah dari ketaatannya, dilepas cangkulnya, dilepas pupuknya, memenuhi panggilan Allah Jalla Subhanah. Setelah selesai sholat, dia kembali kepada cocok tanamnya. Demikian rahimani wa rahimakumullah, ridha dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, maka anda menjadi orang yang paling kaya manusia. Kenapa? Engkau menjadi orang yang kaya manusia, anda tidak punya mobil, motor masih kredit, barakallahu fi, tidak punya apa-apa. Ya sudah hasilnya bisa makan, kemudian habis menghasilkan lagi. Maka bukankah anda paling kaya di saat anda memiliki zat yang maha kaya, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Anda barakallahu fikum dititipkan tanah 1 hektar anda kelola. Ketika sang pemnitip itu memanggil anda untuk beribadah, anda penuhi panggilannya. Bukankah anda telah memiliki zat yang maha kaya? Bukankah itu kekayaan sesungguhnya? Bukankah itu jiwa kaya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'aradhi." Bukan yang namanya kaya dalam pandangan wahyu, dalam pandangan risalah, engkau memiliki harta benda, enggak. Namun yang namanya kaya dalam pandangan wahyu dan risalah, ghinan nafsi, kaya jiwa anda. Anda berjalan mengilmui kebenaran, anda beramal dengan kebenaran, anda perbaiki dengan ilmu itu hubungan anda dengan Allah. Bukankah ini kekayaan di dalam hidup Allah? Tapi siapa yang mau mengerti kalau itu kekayaan? Dengan kekayaan ini, engkau bisa nabung untuk hari alam barzah kita. Tidak ada lagi yang akan membantu. Istri yang kita cintai akan mengatakan dada. Ya, walaupun tidak terucap, ya sudah rela melepaskan anda. Anak-anak anda, walaupun diiringi dengan talib, tapi tetap dia rela karena ini adalah keputusan Allah Jalla Subhanah. Ternyata, apa yang kemarin, yang itu merupakan bentuk kekayaan anda di dunia, ternyata di alam barzah anda menjadi orang yang kaya. Allah mendatangkan teman yang terbaik, belum pernah muncul di dunia. Itulah amal engkau. Bukan hanya itu saja, kekayaan yang akan menemani engkau, Allah hamparkan permadani yang menghampiri engkau kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Di dalamnya engkau mencium wewangian sebat kemerbak dari dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Bukankah itu kekayaan? Lalu pada hari dunia ini diputuskan hancur. Dunia kemudian mengeluarkan segala yang diisinya. Anda berjalan menuju Allah Jalla wa'ala di mahsyar. Setiap orang berjalan dengan amalnya. Keringatnya barakallahu fikum. Masing-masing orang ada yang menutupi mata kakinya. Ada yang sampai menutupi lututnya. Ada yang sampai ke pusarnya. Ada yang sampai menutupi daun telinganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ternyata kekayaan itu dengan amal yang kita bawa dari dunia ini rahiman wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, di sinilah letaknya ahli sunnah wal jamaah, harus rida dengan apa yang Allah Jalla wa ala berikan pada dirinya. Beliau mengatakan, "Wa la tunadi ahla dunya fi dunyahu." Jangan anda menggecek ahli dunia, para pemilik dunia dalam dunianya. Jangan. Jangan anda berusaha untuk menggecek mereka, menendang mereka dalam urusan dunia mereka. Kalau anda tidak melakukan demikian, mereka berlomba-lomba mengejar dunia, anda bersabar, Allah akan mencintai engkau. Dan penduduk dunia akan mencintai engkau. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan terakhir, "I'mal bil afiyati taktikal afiyatu min qautika." Berbuatlah engkau, beramalah engkau di waktu sehatmu, di waktu senggangmu, di waktu kemampuanmu ada, niscaya Allah Jalla wa ala akan mendatangkan bantuan itu dari atasmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, saya tutup pembahasan ini dengan wasiat dari Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fa'akuka, maka saudaramu itu adalah man nasahaka, siapa saja yang memberikan nasihat kepada engkau, itu adalah saudara. Wadakaraka wadabbaaka, siapa yang selalu mengingatkan engkau, menegur engkau, maka itulah sesungguhnya saudara. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, fa'akuka man nasohaka wa man dakaraka wa man nabbahaka. Saudaramu itu adalah orang yang selalu menasihatkan engkau, orang yang selalu mengingatkan engkau, dan orang yang selalu menegur engkau. Walaita abuka, dan bukan temanmu dan bukan saudara. Man ghafala anka, bukan saudara engkau orang yang melalaikan dirimu. Wa a'rada anka, dan berpaling darimu. Wa jamala, dan orang yang basa-basi di depanmu, bukan temanmu, bukan saudaramu, bukan temanmu. Kalau temanmu selalu berbasa-basi di depanmu, barakallahu fik, bukan akhuka, kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi teman engkau itu adalah orang yang selalu mengingatkan engkau, orang yang selalu menasihati engkau, orang yang selalu menegur engkau, dan bukan temanmu orang yang melupakan engkau, orang yang berpaling dari engkau, atau orang yang selalu berbasa-basi di depan engkau, barakallahu fi. Walakin akhaka, walakinna akhaka fil haqiqati huwa alladhi yunsihuka والذي يعظك ويذكرك يدعوك إلى الله يبين لك طريق النجاة حتى تسلكه ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبته حتى تجتنبه. كتب لي رحمه الله. Saudaramu sesungguhnya adalah orang yang menasihatkan engkau, orang yang mengingatkan engkau, orang yang memberikan wejangan teguran kepada engkau. Dia mengajakmu kepada Allah, bukan kepada diri. Dia mengajakmu kepada Allah, bukan kepada gurunya. Dia mengajakmu kepada Allah, bukan kepada alimnya atau ulamanya. Tetapi mengajak engkau kepada Allah Jalla Subhanahu. Loh, kalau misalkan kita disuruh mengambil ucapan alim dan ucapan al-haq, ucapan alim itu hak, bukankah kita diajak untuk kemudian ta'assub kepadanya? Lah, jangan salah dan keliru. Membedakan barakallahu fikum. Ada ta'assub yang diperbolehkan dan ada fanatik yang dilarang dan diharamkan. Fanatik yang boleh, fanatik kepada al-haq, dan fanatik kepada ahlul haq karena al-haq yang dia berada padanya. Boleh, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengingatkan, yad'uka ila Allah, ia mengajak engkau kepada Allah Jalla Subhanahu, menjelaskan kepada engkau jalan-jalan keselamatan sehingga engkau bisa menempuhnya, dan memperingatkan kepada engkau langkah-langkah kebinasaan, dan dia menjelaskan akibat dari bila menempuh jalan yang ini. Ini akibatnya. Lalu kemudian anda bisa menjauhinya dan menghindar darinya. Masya Allah. Berarti pertemanan itu sesuatu yang indah. Pertemanan inilah sesungguhnya yang akan sampai dibawa menghadap Allah Jalla wa'ala. Tidak akan ada lagi permusuhan padanya. Pertemanan yang tulus dan ikhlas, yang mengajak engkau kepada Allah Jalla Subhanahu, menjelaskan kepada engkau jalan keselamatan, memperingatkan engkau langkah-langkah yang berbahaya. Dia peringatkan engkau, mungkin sampai memperingatkan dengan keras pada diri engkau. Dia tidak mengajakmu berbicara. Dia tidak menyapamu. Barakallahu fi. Dia perlihatkan karena mungkin dia ngerti anda itu orang yang ngeyel kalau diingatkan. Diberitahu dengan kelembutan, dengan masya Allah. Lalu dia lakukan mungkin dengan cara yang lebih tegas lagi, lebih sakit lagi. Mungkin kita mau tertegur. Maka kalau Anda merasa teguran yang perih dan pahit ini sebagai alat, Anda akan menolak teguran itu dan Anda tidak akan kembali kepada kebenaran. Tapi kalau barakallahu fikum, Anda menerima bahwa ini adalah orang yang sayang kepada engkau, orang yang mengingatkan engkau, guru engkau menegur engkau, mungkin alim engkau mengingatkan engkau, perih dan pedih rasanya. Tetapi barakallahu fik, jujurlah engkau, ikhlas menerimanya, Allah akan mengangkat dirimu barakallahu fik. Tapi kalau engkau tidak memiliki keikhlasan dan kejujuran, rahimani wa rahimakumullah, Anda yang akan menjadi tuan kejelekan di belakang hari. Anda yang akan memikul barakallahu fikum, yaitu kejahatan di belakang hari. Bukankah itu lebih parah lagi barakallahu fikum? Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita dan istiqomah di atas jalan ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Kita mengatakan, ya Allah, betapa beratnya ujian melangkah di jalan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sadar kemarin teman kita berjuang, ternyata dia telah gugur barakallahu fikum. Kita khawatir kalau kita kemudian di belakang hari menjadi orang yang gugur. Maka kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala banyak dengan doa yang selalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Semoga Allah Jalla wa'ala terus memberikan kita keistiqomahan, istiqomah berjalan bersama orang-orang soleh di dalam dakwah ila Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Jalla subhanahu terus memberikan barakallahu fikum istiqomahan diri-diri kita untuk menghadapi ujian yang ada di sekitar kita, ujian dari teman-teman kita, mungkin ujian datang dari guru kita. Kita diuji oleh Allah Jalla subhanahu. Semoga Allah menjadikan kita berhasil lulus dan lolos dalam ujian demi ujian tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.